Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 28 Desember 2021 bersama saya, Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Langsa bersama laporan Zubir. Sudarlun, dua unit rumah berkonstruksi semi permanen di Dusun Pahlawan, Lorong Cempaka, Payabujuk, Slemak, Langsa Baru kemarin ludes terbakar. Data diperoleh Serambi FM di lapangan menyebutkan insiden kebakaran terjadi pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat dan asal-usul api masih belum diketahui. Saat itu api cukup cepat menguasai seluruh rumah berkonstruksi semi permanen tersebut ditambah cuaca yang terik. Dua rumah kontrakan milik Pak Adik yang ludes terbakar selama ini ditempati oleh keluarga yaitu Abeng dan Wahid. Akibat kebakaran tersebut seluruh harta benda milik kedua korban atau keluarga tersebut semuanya hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran atau BPBD Langsa dibantu masyarakat coba menyelamatkan rumah dari amukan api. Namun api lebih cepat menghanguskan semua konstruksi rumah maupun harta benda milik korban. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun, setelah dari Langsa kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Misran Asri. Masa menyegel kantor Gesi Gampung Lambaru Skip, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh saat demo kemarin. Akibatnya semua bentuk pengurusan di kantor Gesi Lambaru Skip lumpuh total dan tidak ada aktivitas apapun. Karena di samping Gesi Tarmiji memilih keluar dari kantornya, seluruh staf kantor kepala desa itu pun langsung meninggalkan kantor saat demo masyarakat terjadi. Dari pantauan Serambi FM di lokasi, massa terkonsentrasi di depan kantor Gesi di Jalan Mujahidin 1 dan menyuarakan kekecewaan terhadap Gesi Lambaru Skip Tarmizi yang tidak meminjamkan kuali atau belangong kepada masyarakat saat peringatan 17 tahun tsunami Aceh di masjid desa setempat. Sehingga pada pelaksanaan peringatan 17 tahun tsunami Aceh itu, panitia pun menyewa kuali atau belanga dari desa sebelah yakni Gampung Lamdingin. Padahal belanga yang selama ini ada di Lambaru Skip dianggap sebagai inventaris milik Gampung dan seharusnya diperuntukkan bagi keperluan Gampung, termasuk salah satunya untuk acara peringatan 17 tahun tsunami Aceh di Gampung Lambaru Skip pada Minggu 26 Desember 2021 kemarin. Bentuk kekecewaan tersebut beberapa poster pun sempat ditempel di pagar kantor kecil. Ketua Pemuda Mauliza mengatakan tuntutan pihaknya hanya satu yaitu segera mengganti dan menurunkan kecil. Hal ini dinilai karena keberadaan Gesi tak ada gunanya. Menurut Mauliza, didampingi Wakil Ketua Pemuda M. Iqbal Ilham mengungkapkan bahwa Gesi Tarmiji tidak cocok lagi menjabat kepala desa, sehingga sudah waktunya seluruh perangkat Gampung termasuk unsur Tuhapet untuk segera menurunkannya. Sudarlun, dari Banda Aceh kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara kemarin kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan wanita sopir Grab asal Medan, Chiwit Hau, 58 tahun, di PN setempat. Sidang ke-6 tersebut beragendakan pemeriksaan saksi, dua personel dari Polres Lok Semame yang termasuk dalam tim yang menangkap pelaku. Kemudian saksi lain seorang dokter RSU Cud Mutia Aceh Utara yang bertugas piket saat proses visum korban. Dua dari tiga pelaku yang disidangkan tersebut, Muhammad Yuni alias Safrizal alias Izal YS, 29 tahun, warga Laksamana, Kecamatan Jempa, Biren, dan Nurdin alias Yan, 42 tahun, warga Jalan Sungai Lakam, Timura, Kecamatan Karimun, Kepulauan Riau. Sedangkan satu pelaku lainnya, Nazarudin alias Lois, sampai saat ini masih masuk daftar pencarian orang. Dua polisi yang dihadirkan tersebut antara lain menyampaikan setelah kejadian, Polres Loksmawe membentuk dua tim untuk melakukan penyelidikan. Tim pertama bertugas melakukan penyelidikan ke lokasi ditemukannya jenazah korban di kawasan Gunung Salak. Sedangkan tim kedua mendatangi rumah korban di kawasan Medan untuk mengumpulkan informasi keluarga. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian polisi menangkap pelaku yang pertama Muhammad Yuni alias Saprizal alias Izal YS di kawasan Selimo Mace Besar. Tersangka berhasil ditangkap Polres Loksmawe dibantu tim Polda Aceh. Tidak lama kemudian polisi menangkap Nurdin alias Yan. Keduanya juga menyampaikan setelah membunuh korban di kawasan Alupapun, Kecamatan Nisam Antara, kemudian pelaku membuang jenazah korban di kawasan Gunung Salak. Sedangkan mobil Toyota Avanza dititipkan di stasiun pengisian bahan bakar kawasan Julibiren lalu langsung kabur. Selain itu, pelaku juga merampas uang 1 juta rupiah lebih di dalam dompet korban, kemudian handphone korban dibuang. Saksi selanjutnya yang diperiksa adalah Dr. Abdul Aziz, dokter Rumah Sakit Umum Cun Mutia Aceh Utara. Ia menyampaikan saat proses visum, petugas tidak mengenali wajah korban karena sudah membusuk. Dari hasil visum ditemukan bekas luka di leher korban dan dari mulut korban mengeluarkan darah. Darlun, setelah dari Aceh Utara, kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan Subur Dhani. Pengurus DPD Gerindra Aceh mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2024 yang akan diusung partai berlambang kepala burung Garuda tersebut. Deklarasi dukungan dibacakan Sekjen DPD Gerindra Aceh setelah pengukuhan pengurus DPD Gerindra Aceh di Hermes Hotel Banda Aceh pada Minggu 26 Desember 2021. Ketua DPD Partai Gerindra Aceh T.A. Khalid dalam sambutannya mengatakan Partai Gerindra Aceh akan terus berbenah dalam melakukan peran politik untuk berbagai kebijakan di Aceh dan kemaslahatan rakyat. T.A. Khalid mengatakan pada 2024 nanti menjadi tugas bersama kader dan pengurus Gerindra untuk kembali bekerja keras memenangkan pemilu legislatif dan memenangkan Prabowo Subianto menjadi presiden. Ia mengatakan perjuangan Gerindra Aceh ke depan semakin berat, apalagi pada 2024 tanggung jawab hasil Kongres disepakati bahwa 2024 Prabowo harus menjadi presiden. Sementara Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani mengatakan apa yang dideklarasikan pengurus di Aceh akan disampaikan ke Ketua Umum Prabowo Subianto. Sebagai Sekjen dirinya yakin Prabowo akan turun kembali ke gelanggang politik. Adapun tujuan Prabowo maju menjadi presiden sebutnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Pihaknya menegaskan ada tujuan-tujuan nasional yang belum tercapai termasuk yang diharapkan rakyat Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Pemerintah terus mendorong program hilirisasi industri dengan mengurangi ekspor bahan mentah atau raw material guna meningkatkan nilai tambah di sektor industri dan daya saing perekonomian nasional. Melalui program hilirisasi, pemanfaatan alih teknologi menjadi penting dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam dan menjaga lingkungan. Presiden RI Joko Widodo dalam acara peninjauan pabrik Ferronikel dan Stainless Steel serta peresmian PT Gunbuster Nickel Industry di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin 27 Desember mengatakan stop ekspor nikel dan tahun depan stop bahan mentah bauksit, tahun depan akan stop ekspor minerba lainnya. Indonesia berhenti ekspor bahan mentah yang tidak membawa nilai tambah besar bagi negara. Presiden Joko Widodo mendukung jika ada investor yang ingin membangun industri hilirisasi bauksit dalam setahun ke depan ini. Presiden juga menghimbau pemerintah daerah agar selalu menjaga iklim investasi di daerahnya masing-masing sehingga kondusif bagi investor yang ingin mengembangkan industri bernilai tambah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo mengatakan, kemitraan yang saling menguntungkan antara industri dan masyarakat akan membawa kemajuan bersama dan berdampak langsung pada pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan, sekaligus meningkatkan infrastruktur sosial masyarakat. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan laporan internasional. Info pagi, PBB merasa ngeri atas laporan pembunuhan sadis 35 warga sipil oleh militer Myanmar. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Militer Myanmar dilaporkan menyerang 3 kendaraan yang menewaskan sedikitnya 35 orang di negara bagian Kayah di Myanmar Timur pada Jumat lalu. Korban tewas adalah wanita dan anak-anak. Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan ia merasa ngeri dengan laporan tewasnya 35 warga sipil akibat dibakar di Myanmar Timur. PBB menuntut pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Dua pekerja untuk kelompok nirlaba Save the Children masih hilang setelah kendaraan mereka termasuk di antara beberapa yang diserang dan dibakar dalam insiden di negara bagian Kaya. Sebuah kelompok pemantau dan media lokal menyalahkan serangan itu pada pasukan militer. Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffith pada Minggu 26 Desember 2021, seperti dikutip dari Al Jazeera, mengatakan ia mengutuk insiden menyedihkan tersebut dan semua serangan terhadap warga sipil di seluruh negeri yang dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Dirinya juga meminta pihak berwenang segera memulai penyelidikan menyeluruh dan transparan atas insiden tersebut, sehingga pelaku dapat segera dibawa ke pengadilan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 28 Desember 2021. Informasi pagi ini bisa Anda dengarkan kembali melalui situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darlun, wassalam.